Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyar ikhwani fiddin azani Allah iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, termasuk di malam hari ini Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita setelah nikmat iman dan Islam. Allah Ta'ala senantiasa berikan limpah nikmat kesehatan serta kesempatan, alhamdulillah, untuk kita menambah khazanah ilmiah dengan bermajelis ta'lim, yang mana kita dituntunkan sebagai umatnya Rasul alaihi salatu wassalam untuk berpijak dalam segala perkara di atas ilmu. Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmu, karena pendengaran, penglihatan, dan hati masing-masingnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lam taqallabakum wa maswaakum. Fa'lam, maka berilmulah. Perintah Allah Ta'ala kepada kita untuk berilmu, dan ilmu yang paling prioritas adalah ilmu akidah tauhid. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan annahu la ilaha illallah, berilmulah bahwasanya tiada ilah yang berhak ibadah kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin wal mu'minat, kemudian mintalah ampunan untuk dosamu dan mintakanlah ampunan untuk orang-orang yang beriman. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dalam sahih beliau, kitab sahih beliau, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu adalah sebelum berkata dan beramal. Ucapan dan amalan perbuatan hendaknya adalah didasari ilmu. Sehingga Rasulullah setelah bersabda sebagaimana datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan hadisnya sahih, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Mungkin ada pertanyaan, kan ilmu banyak, ilmu agama banyak, mana yang dimaksudkan wajib di sini? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, yakni al-ilmu alladzi la yudar bil jahli, ilmu yang tidak diberi undur untuk kita tidak ngerti, yang wajib ain, yang harus ngerti. Nah, ilmu tentang akidah tauhid, kalimat la ilaha illallah, syahadah anna Muhammad rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilmu tentang salat, ketika datang kewajiban bagi kita salat. Ilmu tentang zakat, ketika datang wajib bagi kita zakat. Puasa, haji, ketika datang kewajiban. Ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita tidak boleh, tidak ngerti, karena berkaitan langsung dengan amal perbuatan kita. antum pedagang berarti harusnya ngerti, wajib ngerti ilmu dagang. Nah, apa syarat jual beli? Apa jual beli yang tidak diperbolehkan ketika antum masuk dalam sebuah sistem cara jual beli tertentu? Tidak boleh antum lakukan sebelum antum punya ilmu. Harus tahu ilmu ini. Bagaimana ini hukum? Jangan hanya terfokus pada pun menawarkan keuntungan sekian-sekian. Harus tahu hukumnya. Apakah ini masuk riba atau tidak? Apakah ini masuk padanya larangan-larangan? Misalnya goror, ada unsur ribuan atau maisir, ada unsur judi. Nah, dan sebagainya. Ikhwanul Muslimin yang Allah kasihi, antum bekerja, dalam konteks pekerjaan antum ternyata di situ ada perkara-perkara yang berkaitan dengan syariah, harus antum ketahui ilmunya. Nah, ikhwanul Muslimin yang Allah kasihi, apa yang berhubungan dengan perbuatan kita harus kita punya ilmu. Walatakum alaihissalatabi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmu. Nah, alhamdulillah, ikhwan fillah jazani Allah yakum, dan dengan ilmu lah akan tegaknya agama seseorang. Nah, yang membawa perubahan kepada yang sebelumnya tidak ngerti menjadi ngerti, yang sebelumnya perkara itu remang bahkan gelap menjadi terang dan benderang dan sebagainya. Yang sebelumnya tidak mengerti perkara-perkara yang termasuk disyariatkan, kemudian dia dengan sebab ilmu mengerti. Nah, yang awalnya adalah babnya sekedar mengerti itu adat kebiasaan, tapi setelah tahu ilmu ternyata itu ada sunnahnya, ada syariatnya. Nah, yang awalnya tidak ngerti tentang ahkam, hukum-hukum, yang mungkin dulu bergelimang dia melakukannya, ternyata setelah dia ngaji, setelah dia berilmu, ternyata itu dilarang, ternyata itu adalah haram, ternyata itu bahkan bagian dari kabair, dosa besar, bahkan itu bagian dari syirik. Alhamdulillah, ini sebab ilmu. Nah, makanya dengan sebab ilmu ikhwan dan jazani Allah wa iyyakum, hilangnya zaman jahiliyah ketika datang ilmu al-Islam, karena agama kita dan mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Nah, agama kita mengajak kepada jalan-jalan kebahagiaan untuk kita terselamatkan dari jalan-jalan kebinasaan, kecelakaan. Din harus dikaji. Sehingga itulah yang membawa perubahan yang drastis, perubahan yang fenomenal terhadap kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in setelah adanya pendidikan, ta'lim, tarbiyah yang diterapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Rasulullah SAW ajarkan, adakan ta'lim kepada mereka berupa ta'lim Al-Qur'an dan As-Sunnah, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang amat nyata. Nah, itu sebab kejayaan mereka. Sebab mereka kalau sekiranya bukan karena sebab bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dan yang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah akan menjadi ashabun nar, namun dengan sebab hidayah dan bimbingan ilmu di antara para sahabat, bahkan sebelum meninggal sudah dikhabarkan mereka sebagai ahlul jannah, menuju surga. Kejayaan di akhirat sudah mereka peroleh, apalagi kejayaan di dunia. Ikhwan bidan zani Allah ya'ku. para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, dan Imam Malik rahimahullah menyatakan bahwasanya keadaan akhir dari umat ini tidak akan baik kecuali apa yang buat baiknya umat terdahulu. Nah, la yusliha akhiru hadhihi ummah illa ma aslah awalah. Tidak akan baik keadaan akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik. Nah, awal dari umat ini. Umat ini menjadi baik awal dulu adalah karena tegaknya Islam pada mereka. Islam dikaji, dipegang, diamalkan, diperjuangkan. Sementara umat akhir-akhir ini justru mereka fobi untuk mengkaji Islam. Dan ada pihak-pihak yang membuat memang umat Islam bagaimana dijauhkan dari kajian-kajian Islam, kajian-kajian akidah tauhid, kajian-kajian sunnah. Nah, berbagai hiburan, berbagai acara digelar oleh mereka dengan luar biasa memalingkan umat Islam supaya tidak tersibukkan dengan agamanya. Umat Islam agar lupa dengan agamanya dengan diikuti berbagai macam trik-trik mereka, makar-makar mereka. Nah, jadi musuh-musuh Islam dan tangan zindik munafik ikhwan jazan yang topnya ditanamkan adanya fobi-fobi terhadap ajaran Islam. Kalimnyazani Allah dengan bahasa radikalisme dan sebagainya. Ya memang radikalisme bukan ajaran Islam, tapi semestinya harus kita bisa membedakan mana ajaran Islam yang memang rahmatan lil alamin dan mana ajaran Islam, nah, yang mengatasnamakan Islam yang pada hakikatnya adalah ajaran radikalisme. Nah, atau ajaran-ajaran yang menyimpang. Jadi itu yang harus kita ketahui. Ikhwani fi din azani Allah. Erifil haq fa ta'rif ahlah. Ketahuilah kebenaran, maka kamu akan tahu ahlul haq, orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Dan itu jelas bisa dibedakan dengan sebab bimbingan ilmu. Jadi kalau termakan hanya sekedar berita-berita yang tidak ada dasarnya, ikhwanul jazani Allah, tidak lain adalah fitnah. Memang untuk menjauhkan umat dari dinul Islam, dari kebenaran. Demikianlah sunnatullah, ikhwanul jazani Allah, yakum yang sudah dikabarkan oleh Rasul alaih salatu wassalam. Maka dalam hal ini ahli sunnah dituntut untuk sabar, termasuk sabar mengaji, sabar mengamalkannya, sabar mendakwakannya, sabar untuk memperjuangkannya, membilanya. Nah, badal Islam ghoriban wa sayakun ghoriban kama badal fatuba lil ghuraba. Islam itu datang asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana datangnya, maka berbahagialah orang yang asing. Dan sebagai kabar gembira, serusak-rusaknya keadaan ataupun zaman, maka berlaku hadis Rasulullah SAW. Nah, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina lal haq la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Nah, sebagian para ulama mengatakan ini busro, hadis termasuk busro, bergembira. Terus senantiasa ada sekelompok dari umatku dohirin al-haq, yang terus mereka menampakkan di atas al-haq, nampak di atas al-haq. La yadurru man khalafahum, yang tidak akan mencelakakan mereka orang yang menyelisih mereka dan orang yang memusuhi mereka. Nah, karena ahlul haq sekalipun ikhwan bin azani Allah harus berkorban nyawa berpisah dari badannya, itu tidaklah membahayakan mereka. Nah, nyawa berpisah dengan badan, apalagi untuk membela al-haq, di mana kematian itu adalah sesuatu yang pasti sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam keadaan membela hak itu justru kemuliaan. Nah, justru kemuliaan. Maka tidak membahayakan mereka, tidaklah madharat bagi mereka. Hatta ya'ti amrullah, hingga datang perkaranya Allah sama Allah Subhanahu wa taala itu demikian. Nah, intan surullah yang surkum wa yusabbit agamakum. Tolonglah agamanya Allah dengan mengkajinya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya, memperjuangkannya, membelanya. Itulah nasrul din, membela agama. Nah, maka Allah Ta'ala akan menolong kalian dan Allah Ta'ala akan mengokohkan kalian. Ahlul haq, walaupun dia asing, bahkan sendirian, ia adalah hakikatnya adalah ahlul falah, orang yang menggapai kemenangan. Nah, menggapai kemenangan. Ikhwanul fillah jamaah, walaupun dia sendirian, secara jasadnya di sebuah daerah, sebuah kampung, sebuah negeri, namun dia hakikatnya adalah jamaah. Dia adalah artinya berjamaah. Nah, jamaah ahlul haq. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nah, al-jamaah ikhwan bin al-jamaah ada al-haq wa in kunta wahda. Anta al-haq wa in kunta wahda. Jamaah itu adalah engkau di atas kebenaran sekalipun kau sendirian. Sekalipun kau sendirian, itulah jamaah. Nah, alhamdulillah ikhwan bin azani Allah ayakum, sehingga syiarnya ahlu sunnah yang memang hendak menegakkan sunnah, menegakkan din, adalah terus ta'lim, ta'lim, dan kemudian setelah itu nah mengamalkan, mengamalkan, setelah itu mendakwahkan, nah berjuangkannya. Maka saya berikan dorongan pada diri saya dan antum semua, iman dan zani Allah, selain kita juga ta'lim, amalkan ilmu yang sudah didapat, nah, dan sampaikan semampu kita kepada teman, kerja, tetangga, siapa orang yang kita kenal, beritahu mereka tentang al-haq. Nah, seorang muslim adalah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ketika kita cinta pada sunnah, senang dengan sunnah, dengan akidah tauhid, maka hendaknya kita berlakukan kepada teman kita juga, saudara kita, kita yang lain semampu kita. Alhamdulillah, apalagi sarana untuk ittisal, sarana komunikasi, sarana berinteraksi mudah sekarang. Nah, sampaikan kepada saudara-saudara kalian, semampu kalian, dari kerabat-kerabat kalian. Nah, sampaikan kepada ilmu, tulisan-tulisan ilmiah, audio-audio yang ilmiah yang baik, dengan cara yang baik. Nah, ikhwan fillah, semoga dengan itu mereka mengetahui, mengenal. Nah, setidaknya sampai kepada mereka ilmu. Wal hidayah biyadillah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau itu sampai kepada mereka hidayah dengan sebab antum, maka itu adalah keutamaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin nar. Sekiranya Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada satu orang lantaran engkau, maka itu lebih baik bagi engkau daripada kendaraan mewah. Satu orang, apalagi kalau bisa dua, tiga, empat orang. Mungkin rata-rata kita mengenal tali, mengenal dakwah dari melalui perantara orang lain. Ya. Diajak teman, atau dipinjemin buku, atau dipinjemin majalah, atau dikirimin audio. Atau. Maka itu juga tergantung kepada siapa yang antum kenal, siapa yang antum bisa. Nah, dan ini bagian dari nasuji membela agamanya Allah Subhanahu wa Taala, menolong agamanya Allah Subhanahu wa Taala. Nah, sampaikan. Ikhwan fillah jazani Allah khairan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kita malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada bab yang ke-12, bab ma ja'a fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menyebutkan tentang khatami Rasulillah sallallahu, cincin Rasul alaihi salatu wasallam. Bedakan dengan bab yang di kedua dulu, bab ma ja'a fi khatami nubuwah. Kalau khatami nubuwah itu cap tanda kenabian. Nah, bahasanya juga khatam, khatam itu nubuwah. Kalau ini khatam Rasulullah SAW adalah cincinnya Rasul alaihissalatu wassalam. Nah, khatam yang dimaksudkan di sini adalah cincin yang memiliki fasun min ghairiha. Fasunnya ini mata cincinnya. Nah, cincin ada matanya. Entah itu dari batu akik atau dari perak, atau mata cincinnya dari terserah, nah, batu yang lain misalnya. Nah, itu cincin. Pembahasan di sini ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum berkaitan dengan khatam yang ada di tangan Rasul alaihi salatu wassalam dari sisi sifat, kemudian ukiran yang ada padanya. Nah, tujuan Rasulullah SAW membuat cincin dan mengenakan cincin tersebut. Dan insya Allah nanti di akhir akan kita bahas tentang adab-adabnya sebagai kesimpulan, adab-adab memakai cincin. Artinya berarti sebagai awal, ikhwan fillah yaqub berbicara tentang hukum cincin di sini. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam itu awalnya beliau tidak memakai cincin. Nah, kecuali di akhir yaitu ada yang menyebutkan di awal tersana sadisah fil hijrah, akhir tahun ke-6 hijrah. Jadi sempat 4 tahun tinggal di Madinah belum memakai cincin beliau alaihi salatu wassalam. 5 tahun belum, 6 di tahun ke-6 akhir, yaitu ketika Rasulullah SAW memulai menulis risalah, surat yang isinya dakwah, ajakan kepada agama kepada para penguasa-penguasa di berbagai negeri. Nah, sehingga kemudian disebutkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam sebagaimana nanti akan kita lewat di hadis yang ke-90, lama arada Rasulullah SAW ayat tuba ilal ajam ilalam. Ketika Rasulullah SAW menginginkan untuk menulis risalah surat kepada bangsa-bangsa non-Arab, ajam penguasa-penguasanya, kira lalu dikatakan kepada Rasul alaihissalam. Berarti kan di sini apa? Jadi wasail dakwah Rasul alaihissalam itu banyak. Ada kalanya taklim, ada kalanya didatangi oleh Rasul disampaikan secara lisan, ada kalanya termasuk hal dakwah turun bil hal, akhlak beliau semuanya ada dakwah. Termasuk adalah risalah menulis. Nah, beliau menulis surat. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah alaihi wasallam, "Innal ajam la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam." Sesungguhnya bangsa-bangsa non-Arab itu tidak akan mau menerima, tidak mau membaca surah yang tidak ada stempelnya. Nah, yang tidak ada stempelnya. Fastana khatama. Maka Rasulullah SAW membuatlah khatam, stempel, nah, yang ada di cincin. Tentunya stempel itu cincin untuk memudahkan, nah, enggak hilang, enggak tercecer ke mana lagi. Buatlah cincin yang itu adalah fungsinya sebagai stempel. Nah, sehingga nanti ada naksunnya, ada ukiran tulisan. Tulisannya adalah Muhammad Rasul Allah 38. Muhammad Rasulullah. Dan lewat. Sehingga dari sini ikhwan dan jazani Allah wa iyyakum, sebagian ahlul ilm, nah, menyebutkan idza kana lil hajah li qawli masalan qadiyan aw mas'ulan yahtaju ilal khatam fa wa bi nisbah ilaihi sunnah. Kalau dia membuat cincin itu memang dia butuh difungsikan sebagai stempel. Nah, seperti dia adalah seorang qadhi misalnya, atau dia penanggung jawab untuk diperlukan stempel, nah, yang diletakkan sebagai cincin, maka dalam hal ini berarti sunnah, hukumnya sunnah. Amma idza kana an ghairi hajah, namun kalau itu tidak ada sisi kebutuhan seperti itu, fa innahu yakunu mubah, maka jadilah hukumnya mubah. Kalau hanya sekedar jadi cincin gitu aja. Nah, jadi apa di sini? Nah, hanya sekedar pakai cincin itu mubah. Mubah boleh, jais. Jadi yang juga dinyatakan oleh Asy'ari bin Baz rahimahullah taala, kata beliau, ma huwa bisunnah jaizun. Itu tidak sunnah, tapi itu boleh saja. Babnya adalah min zina, libas, termasuk bab perhiasan dan satu yang menjadi yang dipakai. Nah, ini hukumnya ayat cincin. Sehingga sebagian kita dapat yang hukum, antum pakai cincin, ya ini sunnah. Saat ini mana enggak ada fungsinya untuk apa ini? Untuk perhiasan saja kan? Bukan untuk sampel. Ya, ini perhiasan saja. Rasulullah SAW memakai cincin itu bukan sebab zina yang beliau lakukan, adalah karena ada tujuan untuk jadikan stempel. Itu kalau baru babnya semua. Makanya Rasulullah SAW tidak memakai sebelumnya. Baru tahun ke-6 Hijriah ketika ada ilah, yakni ada tujuan disebutkan. Bahwasanya orang-orang ajam atau penguasa-penguasa ajam itu gak akan membaca surah yang gak ada stempelnya. Barulah Rasulullah SAW bikin stempel yang dikenakan di cincin. Nah, untuk tujuan memudahkan untuk menjaganya gak hilang dan tidak lepas dari itu. Nah, ini yang menjelaskan yang Allah beriakus berkaitan dengan hukum, yakni khatam atau khawatim. Imam Al-Baihaqi memiliki bab khusus, kitab khusus yang bahas tentang ini, yaitu namanya Al-Jami' fil Khatam. Nah, itu Al-Imam Ibnu Rajab punya kitab Ahkamil Khawatim wa ma yata'alluq biha, tentang hukum-hukum berkaitan dengan cincin dan yang berhubungannya, termasuk adab-adabnya. Nanti akan kita bahas di akhir pembahasan setelah kita membaca hadis-hadisnya sebagai bentuk kesimpulan dan kita tambahkan hadis-hadis yang lain. Nah, termasuk misalnya kalau ada mata cincinnya. Nah, penempatannya di atas, di punggung jari atau di dalam. Nah, itu. Pemakaiannya tangan kanan, di jari kanan, jari tangan kanan atau jari tangan kiri. Nah, ini termasuk bab khilaf di kalangan para ulama, dan nanti insyaallah pembahasannya kita akhirkan setelah kita baca hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab beliau. Nah, Kita tadi bicara tentang hukum, ya. Jadi kalau ada tujuan yang berkaitan dengan maslahah, termasuk yang di sampel, maka itulah masuk baru kategori sunnah. Tapi kalau mimbar untuk perhiasan, memakainya adalah babnya jaiz, sekedar boleh. Nah, boleh. Kalau sekedar itu. Namun nanti ada kaitan-kaitannya sebagaimana bab libas, bab zina, perhiasan ya ikhwan, selama tidak jatuh pada perkara yang dilarang oleh syariat. Termasuk nanti yang dilarang laki-laki pakai emas. Nah, kemudian perhiasan untuk zina, tapi untuk kalau perempuan tabarruj ala jahiliyah misalnya. Nah, termasuk masuk kalau itu ada sisi takabur. Nah, sisi ya ini kesombongan. Atau yang lebih berbahaya daripada itu adalah ketika ada unsur-unsur kemaksiatan bahkan pada tingkat kesyirikan. Nah, ini lagi turun viralnya akik ya. Kalau lewat nanti akan ada trendingnya lagi. Nah, pelaku-pelaku dunia akik ada masanya mereka bisa jadi. Nah itu tidak sedikit makan korban. Nah, karena adanya keyakinan-keyakinan magic, nah, khurafa, tahayul, pertindak kesyirikan awam bidah, nah, pada mereka ini termasuk perkara-perkara yang asalnya perkara itu mubah, namun bisa jadi karena masuk pada perkara yang diharamkan. Nah, nasallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis bab ini. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullah taala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahid an Abdullah bin Wahab an Yunus an Ibnu Sihab an Anas bin Malik qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min warikin wa kana fasuhu Habasyah. Nah, sampai pada sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini pula dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2094 dan juga dalam Jami Imam At-Tirmidzi sendiri di nomor 1739. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah cincinnya Nabi SAW min wariki, dari perak. Nah, dari perak. Wa kana fasuhu Habasyah, dan mata cincinnya itu Habasyi. Nah, pengertian Habasyi ini khamrizani Allah ya, itu diterangkan oleh para ulama ada beberapa kemungkinan. Nah, pertama adalah buatan dari Habasyi, orang Habasyi. Nisbah kepada Habasyi yakni Ethiopia. Nah, buatan orang Ethiopia. Yang kedua, batunya itu bahannya berarti. Kalau tadi yang buat, ini yang ini adalah bahannya. Batunya Hajarun min Habasyi. Batu dari Habasyi. Nah. Yang ketiga adalah bentuknya, bentuk yang biasa dipakai oleh orang-orang Habasyi, walaupun bahannya bukan dari Habasyi. Termasuk ada yang menyebutkan ikhwan, dan ini apa sebut di kalangan Arab juga, yaitu akik. Memang. Nah, termasuk jenis ya, jenis kebatuan yang Habasyi dikenal dengan akik. Pakai ain, qaf, ya. Oh, di kita jadi akik kan, bahasanya akik. Nah, itu. Ini khatam Nabi SAW dari perak. Nah, perak fasuhu Habasyi, yang mata cincinnya itu adalah Habasyi, nisbah kepada Habasyi, Habasyah. Ada kemungkinan yang membuat Yang pertama, yang kedua adalah bahannya. Yang ketiga adalah sifatnya, bentuknya yang biasa dikenakan oleh orang Arab Habasyah. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya, qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Abu Awana an Abi Bisr an Nafi' an Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khatam min fiddah fa kana yahtimu bihi wa la yalbasuhu. Sampai pada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 5865 dan juga Imam Muslim 2091. Itu juga Imam Tirmidzi sendiri selain di kitab beliau ini juga di jami' beliau. Jami' Imam Tirmidzi nomor 1741. Bahwasanya Nabi SAW membuat khatam, yaitu cincin, min fiddah. Sama tadi wariyah, fiddah itu perak. Fakana yahtimu bihi, dulunya beliau memakai cincin dengannya. Wala yalbasuhu, dan kemudian beliau tidak memakainya. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, secara lengkap ini nanti disebutkan di 104, bahasanya begini, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatam min dhahab. Awalnya Rasulullah sallallahu membuat cincin dari emas. Fa kana yalbasuhu fi yaminihi. Awalnya beliau memakainya di tangan kanan. Fa takhadha an-nasu khawatim min dhahab fa tarahahu. Maka orang-orang pun juga membuat cincin dari emas. Maka kemudian Rasulullah SAW membuangnya. Artinya enggak dipakai. Wa qala la albasu abadan. Aku tidak akan pernah memakainya. Fatarahan nas khawatimahu. Kemudian orang-orang pun membuang cincin-cincin mereka. Ini awalnya. Pernah punya cincin dari emas. Kemudian nanti ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, datang nas-nas hadis tentang larangan laki-laki memakai emas. Itu maksud hadis ini, Rasulullah SAW pernah bercincin kemudian tidak memakainya. Yang dimaksudkan adalah cincin yang terbuat dari emas yang pernah Rasulullah SAW buat, namun kemudian dilarang dari bahan emas. Adapun riwayat-riwayat yang banyak yang ada ikhwan jazani Allah iyyakum yang dipakai oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah khatam min fiddah. Cincin yang dari perak, yang nanti akan dijelaskan naqsnya, ukiran atau tulisan yang ada padanya. Hadis berikutnya, qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan, qala haddatsana Hafs ibn Umar bin Ubayd huwa at-Tanafisi, qala haddatsana Zuhair Abu Haitham an Humayr an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fiddah fasuhu minhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu cincin beliau dari perak. Dan mata cincinnya juga dari perak. Ikhwan fillah jazani Allah, ini secara dinas berbeda atau bisa dikatakan bertentangan dengan hadis awal yang kita baca, yang dinyatakan fasuhu habasyi. Mata cincinnya itu habasyi, sementara di sini adalah fasuhu minal fiddah. Jadi mata cincinnya juga dari perak. Cincinnya, lingkarannya itu dari perak, mata cincinnya juga dari perak. Makanya dijamak oleh para ulama, wal jau bainal mar bil hamli alat ta'addud. di jamaknya bahwasanya ada kemungkinan Rasulullah SAW itu memiliki dua cincin, lebih dari satu, dua. Ai annahuma khataman, bahwasanya itu ada dua cincin. Khatamun fasuhu habasyi, satu cincin yang mata cincinnya itu habasyi, tadi batu dari Habasyah, nah, atau sifatnya. Wa khatamun fasuhu minhu, dan khatam yang mata cincinnya dari perak. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua tidak dijamak seperti ini, tapi jamaknya begini. Nah, cincinnya dari perak, kemudian mata cincinnya juga dari perak, cuman modelnya seperti yakni mata cincin Habasyi. Jadi sifatnya, kalau tadi kan bahannya, nah ini sifatnya Habasyi. Kalau itu berkaitan dengan sifat atau buatan Habasyi, menggantungkan dengan fasuhu Habasyi. Jadi bahannya perak tapi buatan orang Habasyah, bikin Habasyah. Itu untuk menjamak versi kedua. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian yang menguatkan adalah adanya kemungkinan dua. Jadi satu bahannya dari Habasyi, satu dari Habasyi. Nah, yang kedua adalah bahannya dari perak. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya, ikhwan fillah jazakumullah khairan, yang kita baca tadi, yang menjadi sebab kenapa Rasulullah SAW memakai cincin. Nah, yakni hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW menginginkan untuk menulis surat yang isinya ajakan dakwah kepada agama, maka dikatakan kepada beliau, innal ajam la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam. Bahwasanya orang-orang bangsa lain itu tidak akan mau menerima atau membaca surat kecuali ada stempelnya. Faka'ani angduru ila bayadi bikafihi. Sehingga kata Anas, aku melihat yakni putihnya cincin Rasulullah SAW di kafihi, di telapak tangan beliau. Nah, di hadis ini ikhwan jazakumullah ada beberapa hal yang kita ambil. Nah, pertama adalah sebab Rasulullah SAW membuat cincin sebagai apa? Yaitu stempel. Nah, yang kedua yang disebutkan di sini, nah, warnanya putih. Tapi bahaya di sini ada yang mengartikan adalah mengkilat. Cincinnya Rasulullah SAW itu mengkilat dan dikenakan fikafihi, di telapak tangan beliau. Maksudnya itu mata cincinnya itu di sini, bukan di atas, di sini. Nah, nanti dari hadis ini nanti akan kita simpulkan di adab-adab, karena ada hadis-hadis yang lain memang dari sini Allah. Tapi yang kuat demikian, ya, cincin Rasul Alaihissalam yang ada khatam dari ada yang stempel itu adalah mata cincinnya itu diarahkan di bawah, di telapak tangan, bukan di punggung. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadis ini, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 5874 dan Imam Muslim nomor 2092. Selain Imam At-Tirmidzi juga menunjukkan dalam Jami' beliau. Nah, Al-Jami' beliau ini atau Sunan At-Tirmidzi nomor 2718. Nah, demikian sebagian hadis. Masih ada 1, 2, 3, 4 hadis yang lain, insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya, dan akan kita simpulkan beberapa berkaitan dengan adab dan tuntunan dalam masalah memakai cincin. Wallahu a'lam, kita pilih kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah.